Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Khusus anakku sayang Muhammad Fahri. Ini cucu dari mayor SPM Padli. Senang sekali ikhwah hadir di majlis Allah subuh-subuh di masjid dan selalu ke masjid bersama kakaknya. Allahu Akbar. Inilah pembiasaan yang baik. Man syabba alaih syai'in syabba alaih. Bisa karena terbiasa. Dan kita bersyukur pada Allah diberi kesenangan ibadah berjamaah di masjid. Tahukah ikhwah, bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu disenangkan ibadah kepadanya. Senang sholat malam, senang tadabur Quran, senang ke masjid, senang sholat duha. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terus dalam rahmat Allah. Amin. Allahu Akbar. Ikhwah, Arifin bahagia sekali karena di samping kanan Arifin Kiai Haji Romli Hasan dari Arifin Bujangan, bersahabat langsung juga dengan Bang Fadli ya. Dari Bujangan tahun berapa ya, Bang? Tahun 9. Iya ya, 90-an. Ya. Di Manggarai. Ingat ya Allah, mudah-mudahan kita kembali di akhirat dikumpulkan ya Allah dalam ridho surganya Allah. Inilah persahabatan terindah, persahabatan karena Allah. Kalau persahabatan politik bisa misah. Ada kawan, ada lawan, besok lawan, besok kawan, bisa berubah-berubah. Persahabatan bisnis bisa cerai-berai, tapi kalau bersahabat karena Allah langgeng terus. Dan nanti di akhirat jangan sedih ikhwah fillah. Yuhsarul mar'u ma aman ahabba. Nanti di akhirat Allah kumpulkan sama siapa yang ia cintai di dunia. Ikhwah, kenapa hadir di sini? Karena cinta karena Allah. Para guru datang di sini karena saling cinta karena Allah. Bukan mengajar tapi belajar. Kenapa? Tidak ada belajar terbaik selain mengajar. Jadi mengajar ini sebenarnya belajar. Terima kasih Cahaya Hati ANTP yang beri kesempatan kami terus belajar untuk perbaikan kami dan negeri yang kami cintai Indonesia ini. Coba buka semua di rumah Cahaya Hati, tema kita doa. Ya, Al-Baqarah 186. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Terjemahnya Bang Fadli. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah hamba Allah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama maklum bahwa banyak orang mencari ketenangan, kebahagiaan datang dari berbagai macam penjuru dunia dengan biaya yang sudah barang tentu tidak sedikit. Sampai ke ujung dunia manapun dia tidak akan peroleh kebahagiaan dan ketenangan kalau jauh menjauhkan diri dari Khalik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap apa yang kita harapkan, doa yang kita panjatkan panjang atau pendek, pada akhirnya kita akan selalu mengakhiri doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, kebaikan hidup, bukan saja kehidupan yang fana dana berakhir berkesudahan dengan batas ketentuan yang telah Allah takdirkan, Allah tentukan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Tapi yang sesungguhnya kebahagiaan yang selalu kita harapkan adalah kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, salah satu untuk memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya selalu komunikasi kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan landasan keimanan, di antaranya bukan takut mati, bukan berani mati, tetapi ingat mati. Karena orang yang paling baik adalah orang yang selalu zikrullah wa zikrul maut. Ingat kepada Allah, ingat akan kematian. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati ini akan tenang. Hati yang tenang, ungkapan permohonan doa dengan dilandasi iman ikhlas, insya Allah kalau di hadapan Allah kita menongakkan, membusungkan dada, menongakkan kepala, sombong, takabur dan berbagai macam sifat-sifat buruk lainnya, yakinlah belum tentu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sekali lagi, dengan landasan iman yakin dan ikhlas, insyaallah sebanyak apapun doa yang kita ucapkan, Allah akan mengabulkannya. Ud'uni fastajib lakum. Demikian. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwah, garis bawahi tadi, iman. Lalu dengan imannya ia berdoa, maka Allah ijabah doa-doanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan min habil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini kan pada tubuh kita, paling dekat dengan kita. Ternyata Allah lebih dekat dari yang terdekat itu. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Allah mengijabah bila hambanya berdoa. Karena itu doa perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi belum diijabah saja, dia sudah beribadah kepada Allah. Karena dia taat kepada Allah, maka hamba yang taat Allah hargai dengan Allah ijabah doanya. Dalam hadis qudsi, tatkala hambaku menengadahkan tangan kepadaku, aku malu tidak mengijabah hambaku. Tapi garis bawahi dulu, ia dekat dengan Allah. ada mujahadah, ada ibadah, ada amal saleh, ada kemuliaan akhlak, ada keikhlasan, ada kerendahan hati yang tadi beliau sampaikan. Ada rezeki halal yang dicari, yang dimakan. Ada keistiqomahan. Nah, hamba yang seperti ini, doanya diijabah oleh Allah. Ia yakin, keyakinannya karena ketaatan. Antum mukhinuna bil ijabah. Syarat doa diijabah yakin, iman. Tadi beliau menyebut berulang-ulang, iman, iman, iman. Dan keyakinan dalam berdoa tidak bisa direkayasa, ikhwah. Orang yang berbuat maksiat lalu berdoa, hakul yakin, dia tidak yakin dalam doanya. Kenapa? Saat dia maksiat, di mana Allah? Lalu saat dia berdoa, dia pakai Allah. Allah jadi objek, bukan subjek. Karena itu, doa mustajab bukan hanya ditentukan saat berdoa, tapi lebih banyak ditentukan sebelum dia berdoa. Kayak apa akhlaknya sebelum dia sholat, sebelum dia berdoa. Kayak apa ibadahnya sebelum dia berdoa. Tadi beliau melihat zikir. Zikir, zikir, zikir, zikir, zikir. Lalu berdoa. Apa itu? Afdalu ma utiyas sa'ilin. Hamba yang sibuk berzikir, tadabur Quran, lalu mengangkat tangan, aku kabulkan lebih dari orang-orang yang meminta. Ikhwat, ingat gak cerita ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati orang yang berdoa dengan derayan air mata. Nangis dia berdoa. Lalu sahabat berbisik, terdengar ya Rasulullah, itu pasti doanya mustajab. Subhanallah. Tiba-tiba Rasul berkata pada para sahabat, hampir saja aku mengira seperti kalian kira doa orang itu diijabah oleh Allah. Akhbar dari Jibril. Tapi Jibril beritahu kepada aku, doa orang itu ditolak oleh Allah. Padahal kesannya kayak khusyuk banget. Tahukah kalian kenapa doanya ditolak oleh Allah? Walaupun dia kesannya khusyuk, nangis-nangis dia. Karena ia makan dari yang haram. Ia kerjanya nipu. Pakaiannya dari hasil menipu. Darah dagingnya dari hasil menipu. Tangan yang diangkat dari hasil menjamah yang haram. Bagaimana Allah ijabah doanya? Hajinya dari harta yang haram. Ibadahnya dari harta yang haram. Sedekahnya dari harta yang haram. Bagaimana Allah ijabah? Atib mat alaka. Mustajab doaka. Perbaiki makanmu, maka diijabah doamu. Allahu Akbar walillahil hamd. Yakin, karena ketaatan. Fal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kan di depannya fal yastajibu dulu. Fal yastajibu li. Penuhilah permintaan Allah, lalu berimanlah kepada Allah. Kok beriman? Karena beriman dia taat. Karena dia taat, tambah kuat imannya. Nah, iman yang kuat karena ketaatan, dia berdoa. Idza amilta ma urid, ataitu kama turid. Bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah dalam hadis qudsi, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Kalau ikhwah tiap malam sholat malam, tadaburul Quran, berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudu, zikir, istighfar, sholawat setiap kesempatan, menebarkan senyum kebaikan, perbaikan, rendah hati, asik memperbaiki diri. Begitu banyak ibadah ikhwah, begitu banyak amal soleh ikhwah, begitu mulia akhlak ikhwah, lalu ikhwah berdoa, ikhwah tidak akan ditolak oleh Allah. Karena banyak sekali kebaikan yang ikhwah lakukan. Allahu Akbar walillahil hamd. Penuhilah permintaan Allah. Allah akan penuhi permintaan kita ikhwah. Dan doa ada yang segera diijabah. Ada yang ditunda oleh Allah. Setelah setahun, dua tahun, tiga tahun baru diijabah. Ada yang menjelang akhir hayatnya diijabah. Bahkan ada yang setelah wafat diijabah. Dia ingin anaknya soleh. Ternyata anaknya narkoba. Begitu ia meninggal, anaknya bertaubat. Ada yang diijabah, tidak di dunia, tapi di akhirat. Subhanallah, ternyata nanti orang yang banyak berdoa di akhirat, yang kadang-kadang dicibir oleh orang, tukang doa dia, sedikit-sedikit doa dia, ternyata ikhwah, di akhirat nanti dia bahagia sekali. Apa? Ditunjuk oleh malaikat. Ini. Itulah doamu yang banyak di dunia, Allah ijabah hanya di akhirat. Apa kata yang banyak doa ini? Ya Allah, kalau aku tahu begini, aku banyak doa lagi. Ada Kiai Arifin di pesantren berdoa, diijabah, sedih beliau. Kenapa Pak Kiai? Takut nak Arifin, doa Yai diijabah di dunia saja, tidak di akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi jangan sedih, wah. Teruslah berdoa. Allah mendengar, Allah menatap, Allah memperhatikan kita. Apalagi dalam doa bersama. La yastamima la bayru ba'dhum wa yu'minu ba'dhum ila stajaballahu du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan kecuali Allah ijabah doa mereka. Allahu akbar, walillahil hamd, ribuan jamaah zikir berdoa, satu diijabah, semuanya diijabah oleh Allah. Begitulah cara Allah merahmati jamaah. Begitulah cara Allah menghormati mereka yang menengadahkan tangan untuk berdoa kepadanya. Allah Maha Mulia lagi Maha Pemalu. Hadirilah majelis zikir. Insyaallah tanggal 27 Muharram 1 Desember di Masjid Az-Zikra ini. Jangan terlambat ikhwah, karena puluhan ribu jamaah datang mulai jam 7 sampai selesai setiap bulan Ahad pertama. Jazakumullah, terima kasih yang beramal jariah. Hakul yakin, insyaAllah amal jariahnya yang diamanahkan kepada Arifin dan ikhwah fillah, insyaAllah semua kita akan diberkahi Allah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Kiai Haji Romli Hasan, Bam Sabaya Mayor Fadli, anakku sayang Fahri, menjadi ulama yang besar, yang istiqamah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.